Ku ingin bercerita tentang kisahku dulu yang telah ku jalani semua waktuku bersamanya. Awalnya sesuai rencana, hingga akhirnya datang orang ketiga. Ku coba untuk berlapang dada, lupakan semua cerita. Kau bersamanya, meski hatiku ini kecewa. Tuhan siapapun dia yang akan mendampinginya, ku doakan semoga dia bahagia. Suatu masa kita jumpa dengan pasangan berbeda. Jangan ada lagi air mata. Ku coba untuk berlapang dada, lupakan semua cerita lama. Kan ku ikhlaskan kau bersamanya, meski hatiku ini kecewa. Satu ya. Tuhan siapapun dia yang akan mendampinginya, ku berdoa semoga dia selalu bahagia. Suatu masa kita jumpa dengan pasangan berbeda. Jangan ada lagi air mata. Tuhan siapapun dia yang akan mendampinginya, ku berdoa dia selalu bahagia. Suatu masa kita jumpa dengan pasangan berbeda. Jangan ada lagi air mata. Jangan ada lagi air mata. Besok kalau udah jumpa, udah sama-sama punya anak, udah beda ceritanya. Iya. Yeah. Oke, lanjut sama Mas Inyong ya.